الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد حاضرين الحاضرات santriwan dan santriwati jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala serta seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas jalan menuntut ilmu, senantiasa diberikan kemudahan dan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita kembali di majlis yang Allah cintai ini untuk melanjutkan suatu pembahasan yang sangat penting, pelajaran yang sangat mulia, pelajaran tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim, seorang guru, seorang pengajar, dan juga seorang penuntut ilmu murid, atau seorang pembelajar. Melalui kitab salah seorang ulama yang terkenal dengan nama Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim. Dan kita masih berbicara tentang fasal berkaitan tentang adab-adab seorang guru tatkala berada di dalam majlis ilmunya, adab seorang pengajar di dalam kajiannya. Kita sudah membahas 6 adab dan sekarang kita akan masuk ke adab yang ketujuh. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, an yasuna majlisahu anil lagat, hendaknya seorang guru, seorang ustaz, pengajar, menjaga majlisnya dari kegaduhan. فَإِنَّ اللَّغَطَ يَحُثُّ الْغَلَطَ, karena sesungguhnya kegaduhan akan melahirkan kesalahan. وَعَنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ وَاخْتِلَافِ وِجَهَاتِ الْبَحْثِ, dan juga hendaknya dia menjaga majlisnya daripada suara yang tinggi. Ada yang mengangkat suara di dalam majlis teriak-teriak, atau dari perselisihan cara pandang yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Pada paragraf pertama dari adab yang ketujuh, penulis Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di antara adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang guru di dalam kajian majlis yang dia ampu adalah menghindarkan majlisnya dari suara-suara yang meninggi, dari teriakan-teriakan atau suara-suara yang tidak dibutuhkan, suara yang tidak ada manfaatnya, kegaduhan, ribut-ribut, ngomong kanan kiri, ngobrol tidak jelas, bisik-bisik sama kawan. Ini hal yang harus dijauhkan dan dijaga oleh seorang guru. Kemudian penulis mengatakan فَإِنَّ اللَّغَطْ يَحُثُّ الْغَلَطْ, karena kegaduhan-kegaduhan, kericuhan seperti itu akan mengundang terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam majlisnya tersebut, mengundang terjadinya ketidaknyamanan. Boleh jadi nanti sang murid atau salah seorang murid salah memahami apa yang disampaikan oleh ustadznya, dikarenakan ada dari jamaah, dari hadirin, dari murid-murid yang lain yang membuat kegaduhan. Atau pada akhirnya guru yang tidak tahu apa yang ingin dia sampaikan, atau yang dia sampaikan itu sudah berubah disebabkan karena pikiran dia tidak fokus. Sebab awalnya apa tadi? Kegaduhan yang ada di majlis. Maka tatkala ada keributan di majlis, sang guru berusaha untuk bagaimana kegaduhan tersebut hilang. Atau dari awal dia sudah berusaha untuk menjaga ketertiban majlis tersebut, menjauhkan kegaduhan dari majlis tersebut. Begitu juga raf'ul aswat. Ada yang teriak-teriak itu seperti yang di belakang itu. Ya. Enggak dengar kayaknya itu. Ada yang teriak-teriak. Woi, tip-ek. Nah, tip-ek. Ya. Hus diam. Menyuruh kawannya untuk diam tapi dengan suara yang agak diangkat juga sehingga membuat kegaduhan di majlis. Atau perselisihan cara pandang. Maksudnya adalah perselisihan-perselisihan yang tidak baik. Kemudian di paragraf yang kedua, penulis rahimahullahu taala mengatakan wa qala ar-Rabi', berkata ar-Rabi', kana asy-Syafi'i idza nadharahu insanun fi mas'alatin فعدل إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. الربيع ini salah seorang ulama yang hidup pada zaman al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan atau menceritakan bagaimana keindahan adab al-Imam Asy-Syafi'i. Tatkala ada munadharah, ada diskusi tentang suatu masalah, lalu dalam diskusi terjadi ketidaktertiban, belum selesai diskusi tentang masalah ini, lalu lawan diskusinya langsung ingin berpindah ke permasalahan yang lain. Hal yang seperti ini dianggap oleh Imam Syafi'i sesuatu yang tidak tertib, sesuatu yang kurang teratur. Maka tidak dibiarkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada teman debat atau teman diskusinya? Nafragu min hadhil mas'alah. Kita selesaikan masalah ini dulu. Tunggu sampai masalah ini clear. Kita mendapatkan kesimpulan yang tepat. Selesai. Wa nasiru ila ma turid. Baru setelah itu kita masuk ke masalah pembahasan yang ingin kamu bahas. Jadi dicegah oleh Imam Syafi'i berlanjutnya diskusi tersebut dengan tidak teratur, karena itu merupakan salah satu kegaduhan. Salah satu kegaduhan, keributan yang ada di dalam majlis. Yang seperti itu juga dianggap kegaduhan oleh Imam Syafi'i, sehingga beliau sadarnya harus diperbaiki. Ini harus dihentikan. Kita selesaikan dulu masalah ini, baru kita masuk ke masalah yang lain yang kamu inginkan. Kemudian, di paragraf yang ketiga, penulis mengatakan وَيَتَلَطَّفُ فِي دَفْعِ ذَلِكَ فِي مَدَائِهِ فِي مَدَائِهِ فِي مَبَادِئِهِ قَبْلَ انْتِشَارِهِ وَثَوْرَانِ النُّفُسِ. Beliau mengatakan, hendaknya menepis semua itu dengan cara yang lemah lembut. Artinya, menghilangkan kegaduhan di majlis tadi juga dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut. Bahkan sejak dini sudah dilakukan. Artinya, ketika kegaduhan tadi belum terjadi, maka bagaimana seorang guru mengatur majlisnya, jangan sampai nanti ada kegaduhan yang terjadi. Kalau seandainya kelas 1 di dalam majlis tidak bisa dicampurkan dengan kelas 2 karena akan membuat kegaduhan misalnya, maka dari awal sang guru sudah memisahkan misalnya. Kelas 1 sebelah sini, kelas 2 sebelah sini. Sejak dini sudah diwaspadai. Qabla intisharihi, sebelum dia menjadi masalah yang membesar. Wathawranin nufus, atau sebelum hadirin emosi. Misalnya sudah terjadi kegaduhan, belum ditangani juga, kemudian sampai-sampai bapak-bapak yang merasa terganggu emosi, maka jangan sampai ditunggu, jangan ditunggu sampai seperti ini. Dari awal sudah diperbaiki. Sebelum orang-orang semakin merasa terganggu, atau sebelum orang-orang makin emosi. وَيُذَكِّرُ الْحَاضِرِينَ بِمَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُمَارَاتِ لَا سِيَمَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَقِّ. Lalu mengingatkan hadirin, para murid-muridnya, orang-orang yang hadir di majlisnya, tentang makruhnya mumarah, perselisihan, perdebatan. Ya, perdebatan yang tidak berjalan sesuai adab-adabnya. Ini disampaikan tentang kemakruhan hal tersebut, apalagi perselisihan yang terjadi atau dilaksanakan setelah tampak jelasnya yang hak. Sudah jelas yang hak adalah yang seperti ini, lalu masih saja berdebat dalam permasalahan ini. Ini adalah perdebatan yang tidak baik. Maka dihentikan oleh sang guru. Wa anna maqsudan lijtima', diingatkan para hadirin, para murid-muridnya, bahwa maksud dari perkumpulan atau majlis tersebut adalah zuhurul haqq, yaitu mencapai suatu kebenaran. Kita duduk di sini di majlis ilmu ini, belajar ilmu syar'i, belajar fikih misalnya, belajar hukum hakam misalnya, untuk apa? Untuk memperjelas mana yang hak dalam perkara ini. Itu yang ingin kita capai. Kalaupun seandainya kita harus berdiskusi dengan orang lain, berdebat dengan orang lain, maka tujuan dari debat dan diskusi itu adalah mencapai suatu kebenaran. Maka kalau seandainya telah tercapai suatu kebenaran, sudah tampak jelas kebenaran tersebut, maka tidak ada perselisihan lagi. Ya. Wasafa'ul qulub, dan tujuan dari berkumpulnya kita di majlis juga adalah kebersihan hati. Kita ingin membersihkan hati kita. Wa talabul fa'idah, untuk mencari faedah, mencari ilmu. وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء. Ya, bahwa tidak patut bagi orang-orang yang berilmu, ya, gurunya tetap mengingatkan para muridnya yang mereka juga tentunya orang-orang yang berilmu, bahwa tidak patut orang yang berilmu itu bertikai, ya, bertikai, berselisih. Li'annaha sababul adawati wal baghdha, karena pertikaian, perselisihan itu merupakan penyebab permusuhan dan kebencian. Akibat bertikai satu sama lain, akhirnya tumbuh kebencian di dalam hati masing-masing. Akibat perselisihan dalam suatu masalah fikih, misalnya, kemudian akhirnya dua orang teman ini menjadi bermusuhan, saling benci satu sama lain. Bukan itu tujuan daripada majlis ilmu, bukan itu tujuan daripada diskusi. Bal yajibu an yakuna al-ijtima' wa maqsuduhu khalisan lillah ta'ala. Hendaknya perkumpulan kita di majlis ilmu tujuan dan maksudnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini karena Allah. Kita belajar di sini karena Allah. Sang ustaz menyampaikan ilmu di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Liyuthmirul faidata fid dunya was'adata fil akhirah. Agar perkumpulan kita di majlis ini atau di kelas-kelas kita atau di kajian-kajian kita itu berbuah faedah di dunia ini dan juga mendatangkan kebahagiaan bagi kita nanti di akhirat. Kalau seandainya perkumpulan kita di sini agar nanti setelah mendapatkan ilmu tentang ini dan itu agar kita bisa berdebat dengan si fulan dan si fulan, maka sungguh buruk niat yang sudah kita pasangkan untuk datang ke majelis ilmu ini. Kalau seandainya datangnya kita ke majelis ilmu ini untuk berbuat angkuh, berjalan di muka bumi ini dengan sombong, agar dikatakan si fulan alim, si fulan rajin, alangkah jeleknya niat kita, dan itu semua akan menjadi bumerang bagi kita nanti pada hari kiamat. Kemudian, paragraf yang terakhir, penulis mengatakan, وَيَتَذَكَّرُ قَوْلَهُ تَعَالَى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Dan hendaknya dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaknya sang guru mengingat firman Allah Subhanahu wa taala ini juga mengingatkan para hadirin tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi liyuhiq qal haqqa wa yubtil al batila walau kariha al mujrimun, untuk menampakkan yang hak, untuk menjelaskan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan, walau kariha al mujrimun, meskipun orang-orang yang berbuat jahat itu tidak suka. Tidak ada yang suka dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada yang suka dengan tampaknya kebenaran, runtuhnya kebatilan. Betapa banyak orang-orang di muka bumi ini yang kalau seandainya kebid'ahan yang dia lakukan itu tersingkap, kebenaran itu diketahui oleh manusia, maka dia akan merugi di dunia ini dan dia tidak menginginkan itu. Maka tugas kita sebagai penuntut ilmu, yang hak tetap kita katakan yang hak. Yang batil tetap kita katakan yang batil meskipun banyak orang tidak menyukai hal tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita telah selesai dari adab yang ketujuh. Tidak banyak yang disampaikan oleh penulis di sini, namun apa yang beliau sampaikan adalah adab-adab yang sangat bermanfaat bagi kita semua terkhusus yang sekarang ini berprofesi sebagai seorang guru, yang sekarang ini sudah terjun untuk mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, terkhusus bagi orang-orang yang saat ini sudah memiliki majelis-majelis, halaqah-halaqah ilmu yang dia ampu. Kemudian adab yang kedelapan yang hendaknya juga diperhatikan oleh sang guru di dalam kajian dan majlis ilmu yang dia ampu, kata penulis, ayyazjura man ta'adda fi bahthi, hendaknya dia menegur murid-muridnya yang melanggar di dalam pelajarannya, di dalam majlisnya, di dalam kelasnya. Kalau seandainya ada murid-muridnya yang melanggar, maka dia beri teguran. Aw zahara minhu ladadun fi bahthih, atau tampak ada penentangan terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan di dalam kajian tersebut, maka dia tegur. Aw su'u adabin, atau kekurang ajaran. Su'ul adab, adab yang tidak baik dari muridnya, kalau didapati maka dia tegur. Aw tarku insafin ba'da zuhuril haqqi, atau ada dari muridnya itu yang tidak insaf. Apa tidak insaf itu? Bersikukuh pada pendapatnya ba'da zuhuril haqqi, setelah kebenaran itu tampak jelas bagi dia. Sudah dijelaskan yang benar itu seperti ini, sudah dijelaskan misalnya riba itu haram, transaksi seperti ini itu haram, namun tetap bersikukuh pada pendapatnya bahwa ini bukanlah riba yang diharamkan misalnya, maka kita tegur. Sang guru mengingatkan dia agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insaf itu aziz, kata para ulama. Insaf itu sesuatu yang sangat berat. Berlaku adil atau meninggalkan pendapat yang lama untuk mengambil pendapat yang baru setelah jelas ternyata pendapat baru ini yang benar, itu sesuatu yang sangat berat. Dikatakan oleh Imam Malik pada zamannya, Imam Malik mengatakan al-insafu aziz, ya, berlaku insaf itu sesuatu yang sangat berat, ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi ini salah seorang murid dari Ibnu Taimiyah rahimahumallahu taala. Ibnu Abdul Hadi mengatakan setelah mendengar ucapan Malik tersebut, dia mengatakan hadza fi zamani Malik, insaf itu berat, itu Malik yang berkata pada zamannya, pada zaman itu di mana ilmu masih tersebar luas, orang-orang alim itu sangat banyak, orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah itu sangat banyak. Namun Imam Malik mengatakan pada saat itu insaf sesuatu yang berat. Apa kata Ibnu Abdul Hadi, fakaifa bizamanina, lalu bagaimana pula dengan zaman kita sekarang ini? Ya, pasti lebih berat lagi. Kalau seandainya Ibnu Abdul Hadi, muridnya Ibnu Taimiyah, di zaman beliau, beliau juga merasa insaf itu perkara yang berat, bagaimana pula di zaman kita sekarang ini? Yang ilmu itu terkadang tidak ada wibawanya lagi. Sangat berat. Orang kalau seandainya sudah dipandang di masyarakatnya sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang tokoh agama, seorang ustaz, lalu mengeluarkan fatwa yang fatwa itu misalnya menyelisihi kebenaran, lalu di kemudian hari setelah tampak jelas bagi dia bahwa pendapat atau fatwa yang dia sampaikan itu salah, menyelisihi pendapat yang benar, menyelisih Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, berat bagi dia untuk rujuk. Berat. Ya, al-insafu aziz. Insaf itu sangat berat. Maka sang guru dari awal di majlisnya dia selalu menegur orang-orang yang kurang insaf. Yang tatkala tampak kebenaran baginya tapi tetap bersikukuh pada pendapatnya. Au aktsara siyaha bighairi faidah, atau ada murid yang dia berteriak-teriak mengucapkan sesuatu yang tidak berfaedah. Ya. Ngobrol sesuatu yang tidak berfaedah. Maka ditegur. Ya, antum ngobrol tentang apa gitu. Kadang ustadznya sudah datang ke kelas, ustadznya sudah datang ke majelisnya, masih saja ngobrol tentang layang-layang, ngobrol tentang cupang, misalnya ngobrol tentang ini dan itu, yang tidak ada faedahnya. Maka sang ustadz hendaknya menegur sang murid. Aw asa'a adabahu ala ghairihi minal hadirina awil ghaibin. Atau ada murid-murid yang dia tidak beradab kepada yang lain daripada hadirin. Ya. Tidak beradab dengan adab yang baik kepada yang sama-sama hadir bersamanya, atau orang yang tidak hadir bersamanya dia cerita-ceritakan, dia gibahi misalnya, ditegur juga oleh sang guru. Aw yarfa'u nafsahu fil majlisi 'ala man huwa aula minhu. Atau mungkin dia memposisi dirinya di majlis tersebut pada posisi yang lebih tinggi dari orang yang sebenarnya ada yang lebih layak untuk diposisikan setinggi itu di majlis itu. Ya. Misalnya, dia hanyalah talib yang baru menuntut ilmu sebulan dua bulan. Di majlis itu ada orang yang sudah belajar lama dan istiqamah dalam mengamalkan ilmu-ilmunya. Lalu di dalam majlis tersebut ibaratnya penuntut ilmu yang umurnya masih umur jagung ini, ya, angkuh dan sombong memposisikan dirinya lebih tinggi daripada posisi orang-orang yang sebenarnya lebih layak untuk diposisikan pada posisi yang dia perankan tadi, maka keangkuhan seperti ini juga ditegur oleh sang guru supaya dia tidak berlarut dalam keangkuhannya seperti itu. Au nama, atau ada yang tidur dibangunkan. Ya. Sang guru tidak membiarkan murid-muridnya tidur sampai akhir kelas, sampai majelis berakhir, sehingga luput dari muridnya ini faedah-faedah yang dia sampaikan. Di antara bentuk kasih sayang sang guru kepada muridnya adalah dia membangunkan muridnya tatkala tidur. Ya. Tatkala apa Lutfi? Tatkala tidur. Maka dibangunkan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, irhamu man fis sama irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Dan di antara bentuk kasih sayang adalah kasih sayang guru kepada muridnya. Dan di antara bentuk kasih sayang guru kepada muridnya adalah menegur perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah tadi. Dan juga tatkala muridnya tidur, bukan bernafsu untuk menempeleng muridnya itu, wah ini kesempatan saya mau menempeleng si Taufik ini gitu kan, karena tidur. Bukan. Tapi karena kita khawatir ada faedah yang luput dari sang murid, maka kita bangunkan dia. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau ngobrol dengan kawannya yang lain. Ini sama ini, sama orang tidur. Yang ngobrol sama kawannya tatkala majelis berlangsung, kelas berlangsung, itu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh sang guru. Sehingga kalau ditanya orang yang tidur tatkala kelas berlangsung sama orang yang tidak tidur tapi ngobrol sama kawannya, itu sama. Sama-sama tidak bisa memberikan jawaban. Ya. Kecuali kalau seandainya yang hadir di situ adalah seorang nabi, dan tidak mungkin. Karena di antara kekhususan para nabi, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Mata mereka terlelap, tapi mereka sebenarnya tidak terlelap. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw dhahik, atau dia tertawa. Nah, lagi kajian kan, ada yang tertawa misalnya. Ya. Dia di majelis itu, tapi sambil mengikuti majelis dia tertawa terbahak-bahak sama kawannya. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan majelis. Bukan gurunya sedang berbicara, kemudian pembicaraan guru tersebut mengundang tawa. Tidak. Tertawa sendiri. Ini juga ditegur. Aw istahza'a bi ahadin minal hadirin, atau ada murid yang mengolok-olok orang yang hadir. Ya. Ada yang mengolok-olok orang yang hadir. Sedang serius kawannya memperhatikan gurunya sedang menjelaskan pelajaran. Woi, tutup mulut tuh misalnya. Ya, mulai mengolok-olok. Nampak giginya itu yang monyong misalnya. Ya. Tidak boleh seperti ini. Sang guru harus menegur santri-santri, murid-muridnya yang seperti ini. Ya. Kemudian, أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة, atau ada murid-murid yang melakukan hal-hal yang tidak beradab di dalam majlis atau di dalam halaqah ilmu tersebut, apapun bentuknya, maka ditegur langsung oleh sang guru. Ini dia guru yang hakiki itu. Guru yang sejati itu adalah guru yang tidak membiarkan muridnya tenggelam dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Tidak membiarkan murid-muridnya terjerumus dalam hal-hal yang merugikan dia. Tidak membiarkan muridnya melakukan hal-hal yang membuat dia terhalang dari ilmu yang disampaikan. Setiap kali anak-anak kita tidur, berbicara, atau melakukan hal-hal yang dapat menghalangi dia dari ilmu, maka kita tegur. Akhi, bil adab tafhamul ilma. Ya. Ustaz mencontohkan, tapi ternyata memang ada yang perlu dicontohkan di sini rupanya. Bil adab tafhamul ilma. Misalnya, akhi, dengan adab kamu bisa memahami ilmu. Ya. Ustaz dari awal berprofesi sebagai guru sampai sekarang ini selalu melihat, dan kita hanya bisa melihat mungkin hasil dari pencapaian anak-anak kita, pencapaian murid-murid yang paling jelas itu di ujian. Dan kadang juga dari keseharian mereka, senantiasa kita lihat yang paling beradab dalam majlis, yang paling beradab di dalam kelas tatkala kelas sedang berlangsung, dia yang paling cemerlang. Dia yang paling dapat di ujian. Dia yang paling unggul daripada yang lain. Kita tidak mengatakan IQ si fulan itu melebihi IQ si fulan. Tidak. Kadang kita sadar IQ si fulan, kepintaran dia Masya Allah. Tetapi kita tahu penyebab kenapa dia turun. Penyebab kenapa dia bisa dipacu. Saat belajar si fulan sering tidur. Saat belajar si fulan sering membuat gurunya suudzan. Ini anak kenapa sih tidak mau mendengar dengan seksama gitu. Apakah sudah tidak suka lagi sama guru dan sebagainya. Maka anak-anak ustaz sekalian, para penuntut ilmu dimanapun berada, pasang adab yang baik. Berhiaslah dengan adab yang mulia, maka semakin mudah kita mendapatkan ilmu sang guru. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Dari sini menunjukkan bahwa ketakwaan itu merupakan salah satu sebab yang akan mendatangkan ilmu kepada seseorang. Semakin dia bertakwa, semakin mudah dia menuntut ilmu insyaallah taala. Wa sayati tafsiluhu insyaallah, dan perincian hal tersebut, ya, apa-apa yang tadi disebutkan oleh penulis dari awal adab yang ke-8 ini sampai terakhir yang tadi, maka kata penulis, perincian tentang hal-hal ini itu akan datang di kemudian atau di tempat yang lain nanti insyaallah taala. Kalau tidak salah, nanti akan dijelaskan oleh beliau secara rinci tatkala kita membahas tentang adab-adab penuntut ilmu pula. Ini kita baru belajar tentang adab apa? Adab orang yang berilmu. Sang guru, pengajar. Dan tidak masalah kita mempelajarinya sekarang atas dasar bahwa nanti suatu saat semua kita akan menjadi seorang guru. Amin. Mau jadi seorang guru? Bahkan Ustaz nasihatkan kepada seluruh santri Ustaz agar nanti harus menjadi sang guru meskipun hanya guru Iqra. Tidak apa-apa nanti profesinya jadi dokter, jadi polisi misalnya, paling tidak ada mengajar. Kalaupun tidak dapat orang lain yang mau belajar sama kamu, minimal kamu harus mengajar anak-anak kamu. Harus mengajar istri kamu. Ya Bang Reli? Baik. Kita dengarkan sejenak adzan Isya, kemudian kita akan lanjutkan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين sekalian yang dirahmati oleh Allah تبارك وتعالى. Kita lanjutkan adab yang ke-8 seputar adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh sang guru di dalam majlisnya. Penulis mengatakan setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan seperti apa dari tindakan dan perbuatan sang murid yang harus ditegur oleh sang guru, kemudian penulis mengatakan wa hadza kulluhu bi syarti an la yatarattaba ala dhalik mafsadatun tarbu alayh. Ini semuanya, yakni menegur perbuatan ini dan itu yang disebutkan oleh penulis di atas tadi dengan syarat bahwa peneguran itu tidak menimbulkan mafsadat yang lain. Mafsadatun tarbu alaih. Tarbu. Ya, kata riba dari kata tarbu ini. Bertambah. Tidak ada mafsadat yang tambah. Karena maksud dari teguran tadi itu adalah untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh sang murid. Dan kemungkaran tidak boleh dicegah kalau seandainya dari pencegahan tadi muncul kemungkaran yang lain. Yang bahkan mungkin lebih besar lagi. Kalau seandainya dikhawatirkan ada mafsadat atau kemungkaran yang lain yang akan muncul, ada mafsadat yang bertambah, maka sang guru menghentikan teguran tersebut atau mencari cara lain bagaimana sang murid bisa berhenti dari kemungkaran tersebut. Boleh jadi kalau seandainya diingatkan di majlis, dikhawatirkan misalnya ada mafsadat yang lain, maka sang guru bersabar untuk menegurnya setelah majlis selesai misalnya. Kalau seandainya dengan teguran saat itu juga di majlis itu juga akan membuat mafsadat yang lebih kacau lagi, yang lebih mengacaukan lagi, maka dia tidak melakukannya. Tapi kalau seandainya dengan menegur perbuatan-perbuatan tadi ada penentangan di dalam majlis, ada kekurang ajaran, ada yang tidak insaf, ada yang mengganggu temannya, berteriak-teriak, ngobrol sana-sini, Kalau seandainya menegur perbuatan-perbuatan tadi tidak menimbulkan mafsadat, maka dia hendaknya lakukan. Kemudian penulis mengatakan wayan bagi ayyakuna lahu naqibun fatinun kayyisun darib. Hendaknya sang guru memiliki naqib. Naqib ini wakil, asisten. Kalau seandainya memungkinkan, hendaknya dia memiliki asisten yang memiliki tiga sifat berikut ini. Kata Ibnu Jamaah, fatin, orangnya cerdas. Kemudian kayyis, cerdik. Dari terlatih, memiliki pengalaman-pengalaman. Apa fungsi asisten tersebut? Yuratibul hadirina wa man yadukhulu alaihim ala qadri manazilihim. Agar dia dapat menertibkan para hadirin. Ya. Ini di zaman kita sekarang mungkin para DKM bisa difungsikan sebagai asisten seperti ini untuk menertibkan para hadirin. Kalau di pondok kita, kita wajibkan para musyrif duduk di tengah para santri, ya, sebagai asisten tadi untuk menertibkan para santri tatkala ribut di dalam majlis. Wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim, atau menertibkan setiap orang yang masuk ke majlis. Majlis berlangsung, ada yang masuk, ditertibkan. Kira-kira dia duduk di mana? Akhi, di sini misalnya. Duduk sini. Contoh saja. Ya. Ala qadri manazilihim, disesuaikan dengan posisi dari masing-masing hadirin. Ada orang yang berilmu masuk ke majelis itu misalnya, kita muliakan dengan meletakkannya di tempat yang paling depan misalnya. Karena biasa dalam sebuah huruf menghormati orang lain dalam majelis biasanya dengan meletakkannya duduk di depan. Ya. Dekat dari pembicara. Atau misalnya ada anak-anak yang kalau seandainya diletakkan di depan, dia bisa ngacau nih, bolak-balik sini menghalang kamera. Maka asisten tadi mentertibkan dia, "Dek, duduk di sana." Misalnya. Duduk di sana. Karena kita khawatir misalnya dia akan menyepak alat-alat yang di depan ini misalnya. Atau mungkin dia berbuat keributan dan kegaduhan sehingga mengganggu hadirin-hadirin yang duduk di belakangnya. Wa yuqidhun na'im, juga asisten tadi fungsinya adalah untuk membangunkan yang tidur. Kalau kita dulu sebagai pengurus di pondok pesantren kita, ada pengurus-pengurus yang setiap majelis itu harus berdiri, termasuk saya. Karena yang berdiri itu adalah ketua, sekretaris, kemudian bagian keamanan. Tambah satu lagi bagian pengajaran. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka berdiri. Ada yang ribut. Atau kadang, ya, pukul pakai sajadah. Atau mungkin semprot pakai air. Yang jelas, dia ada untuk membangunkan orang-orang yang tidur di majelis tersebut. Kan tadi itu tugasnya sang guru, untuk membangunkan sang murid agar tidak luput dari faedah-faedah dan ilmu. Nah, pekerjaan ini terkadang, kalau seandainya dilakukan oleh sang guru, proses transfer ilmu tadi terpotong-potong. Ketika ada asisten yang sudah melakukan pekerjaan tersebut, maka majlis tadi berjalan dengan lebih baik lagi. Wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luh. Dan supaya asisten ini bisa memberi isyarat, bisa menunjuk-nunjuk siapa yang ditunjuk. Siapa itu? Man taraka ma yanbaghi fi'luh. Murid-murid atau hadirin-hadirin yang mereka tidak melakukan sesuatu yang patut mereka lakukan. Kalau misalnya syarat majelis tersebut setiap hadirin harus duduk dengan bersila misalnya, berarti yang tidak bersila tugas dia menunjuk kaki-kaki misalnya. Ya. Atau misalnya seharusnya di majelis itu dia mendengarkan dengan khusyuk, lalu ada yang ngobrol sendiri. Atau sebaliknya, al-fa'ala ma yanbaghi tarkuh, atau dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Nyubit-nyubit kawannya, ya, sambil belajar pura-pura mendengarkan. Ya. Sesuatu yang tidak patut dia lakukan, maka kalau terlihat oleh sang guru atau asistennya, ditunjuk. Menunjuk ini dalam rangka menegur. Artinya, kamu jangan sampai melakukan ini lagi, karena ini tidak boleh dilakukan. Kamu jangan sampai tidak melakukan ini, karena ini harus dilakukan. Wa ya'muru bi sama'id durusi wal insatilaha. Dan di antara tugas naqib atau asisten tadi, menyuruh orang-orang yang hadir untuk tetap mendengar secara seksama pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Ya. Dengarkan misalnya. Dan memerintah mereka untuk insat. Insat itu, kita diam dalam rangka untuk mendengarkan orang yang berbicara. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau seandainya Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, pasang telinga untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini, wa ansitu lahu, kita diam untuk mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Dan itu juga dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa majlis, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau memerintah sahabat kadang untuk memerintah manusia diam mendengarkan perkataan yang sedang disampaikan. Ya, agar mereka mendengar dengan seksama pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat agama yang sedang disampaikan. Dan di antara bentuk insat, diam untuk mendengarkan ilmu, adalah membangunkan orang-orang yang tidur. Membangunkan orang-orang yang tidur. Jangan dibalik. Di antara bentuk diam mendengarkan ilmu adalah saya harus tidur. Ya, salah. Jadi yang tidur itu dianggap dia tidak mendengar. Sehingga adab dia harus mendengar itu tidaklah bisa tercapai kecuali dia dibangunkan. Bangunkan, baru dia duduk mendengarkan diam di dalam majelis ilmu yang dia sedang berada di dalamnya. Dan kita lakukan itu lagi-lagi bukan mengganggu waktu istirahat sang murid. Karena memang dia duduk di majelis ilmu itu bukan mencari istirahat. Ya, istirahat maksudnya tidur. Ya. Tapi dia tentunya untuk mendapatkan faedah dan ilmu. Maka jangan sampai kita biarkan dia terlelap sehingga luput daripada dia ilmu dan faedah-faedah tadi. Ini adab yang ke-8. Adab yang ke-9. Kata penulis rahimahullahu taala, an yulazim al-insaf fi bahthihi wa khitabihi wa yasma' as-su'ala min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran wa la yatarafa'u an sama'ihi fayuhram al-fa'idah. Kata penulis pada adab yang ke-9 yang hendaknya diperhatikan oleh sang guru di dalam kajiannya, hendaknya dia senantiasa bersikap objektif. Objektif tadi itu bahasa kerennya dari insaf, meskipun bahasa Arab lebih keren. Ya, insaf itu bahasa Indonesianya objektif. Artinya kita adil dalam memandang suatu permasalahan. Sikap adil itu hendaknya ada saat kita menyampaikan kajian kita, saat kita berbicara, harus bersikap insaf. Yang benar kita sampaikan, yang benar kita katakan benar, yang batil kita katakan batil. Sunnah kita katakan sunnah, bid'ah kita katakan bid'ah. Tauhid kita katakan tauhid. Kalau seandainya itu perbuatan syirik, kita katakan syirik. Tidak ada basa-basi dalam agama. Ya. Tidak ada basa-basi dalam agama. Oh, tidak apa seperti itu, Pak, gitu. Ya. Yang sudah jelas-jelas bid'ah, tidak apa-apa seperti itu, Pak. Yang sudah jelas, ya. Yang sudah jelas-jelas kesyirikan, oh itu tidak apa-apa itu. Itu ngambil berkah, ya. Diizinkan. Oh itu tawassul, kok tawassul diizinkan. Padahal dia tahu tidak semua tawassul itu diizinkan. Tapi karena mungkin ada karena dunia yang ingin dia raih, karena celaan manusia yang dia takuti, akhirnya tidak insaf. Wa yasma'a su'ala min muridihi, dan hendaknya dia mendengarkan pertanyaan muridnya. Murid itu bahasa Arab, ya. Ala wajhihi wa in kana saghiran. Meskipun yang bertanya secara umur itu lebih muda atau bahkan jauh lebih muda, masih kecil lagi, tetap kita mendengarkan pertanyaan dia. Atau ada saran dan kritikan, kita dengarkan. Wala yatarafa'u an sama'ihi, jangan enggan untuk mendengarnya karena keangkuhan kita. Fayuhram al-fa'idah, kemudian akhirnya luput fa'idah dari lisan sang murid tadi. Karena hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ilmu ini itu tidak memandang umur. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menganugerahkan ilmu kepada orang yang lebih muda daripada kita. Ada orang yang lebih kecil daripada kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya pemahaman melebihi pemahaman kita. Dan contohnya pada zaman sahabat dulu ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam masalah tafsir itu dikedepankan daripada kebanyakan para sahabat yang senior-senior. Ya. Bahkan binatang sekalipun itu terkadang diberikan pemahaman yang tidak diberikan kepada manusia. Bisa jadi. Dan ada contohnya burung hud-hudnya Nabi Sulaiman. Itu diberikan kecerdasan, pemahaman yang tidak diberikan kepada yang lain, atau minimal kita mengatakan dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dan pemahaman. Pernah dengar cerita tentang Hud-Hudnya Nabi Sulaiman alaihi salam? yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat apa? An-Naml, bukan surat Hud. Mentang-mentang nama burungnya Hud-Hud, ceritanya di dalam surat Hud. Nah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan burung-burung di sebuah majlis. Karena di antara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, beliau bisa mengerti dan paham bahasa burung. Beliau kumpulkan, lalu Nabi Sulaiman alaihi salam melihat kok tidak ada burung hud-hud yang hadir. Pernah dengar melihat burung hud-hud meskipun di internet? Ustaz dulu di Mesir sering sekali mengejar burung hud-hud, tidak pernah dapat. Suka sekali, cantik soalnya. Setiap kali ke dapur masak, dari jendela kadang nampak itu. Karena di belakang itu ya rindang, banyak pohon, mungkin dia suka. Kadang Ustaz tinggalkan itu kuali masak untuk ngejar hud-hud tadi. Dia tidak cepat larinya. Tapi satu meter sebelum kita mencapainya, dia sudah lari ya macam mana. Tetap tidak bisa menangkapnya. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Ma liya la aral hudhud. Ini lafaz ini dalam Al-Quran ya. Ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kenapa saya tidak melihat si hudhud ini? Apakah dia termasuk golongan yang ghaib, yang tidak hadir alpa, tanpa keterangan? La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adzbahanna, kata Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an, saya pasti akan siksa dia nanti dengan siksaan yang berat, atau saya akan sembelih dia. Kalau dia nanti nampak kelihatan oleh Nabi Sulaiman, saya akan hukum dia atau saya akan sembelih dia. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang ke saya untuk menyampaikan alasan yang kuat kenapa dia tidak hadir. Ya. Kemudian tiba-tiba datanglah burung hud-hud itu dengan segera menuju Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia sudah merasa tentunya saya harus menyampaikan alasan kenapa saya tidak hadir tadi, dan alasan itu haruslah alasan yang diterima. Kenapa tidak datang ke kelas? Tertidur tadi Ustaz. Kawan-kawan tidak ada yang membangunkan. Ini alasan yang jelek. Tidak pandai beralasan itu. Ya. Seharusnya kalau seandainya kita tahu bahwa jam sekian itu waktunya belajar, ya tidak usah tidur dulu sebelum itu. Ya. Maka hud-hud datang. Ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa tadi tidak hadir? Beliau sudah marah itu. Maka Hud-Hud mengatakan, laqad ra'aitu amran la ta'rifuhu anta wala junuduk. Sungguh tadi saya melihat sesuatu yang tidak anda ketahui, tidak pula diketahui oleh bala tentara anda, wahai Nabiullah. Waji'tuka bi khabarin sadiq. Sekarang aku mengatakan sesuatu yang benar, bahwa yang saya lihat tadi benar-benar sesuatu yang menakjubkan, yang hendaknya kita perhatikan, dan saya tadi terlambat gara-gara itu, kata Hud-Hud. Apa itu? Saya melihat ada kerajaan yang sangat besar, di dalamnya dipimpin oleh seorang ratu perempuan. Namanya siapa? Balqis. Mereka tinggal di bumi yang namanya Ma'rib, di negeri Yaman sana. Dia memiliki ini dan itu, dia memiliki singgasana yang sangat cantik, Masya Allah. Tetapi sayangnya kaum mereka ini itu sujud kepada matahari. Bukan sujud kepada Allah, tapi sujud kepada matahari. Nabi Sulaiman alaihi salam ingin menguji kebenaran berita tersebut. Apakah si Hud-Hud ini benar-benar jujur atau dia bohong? Maka Nabi Sulaiman menulis surat. ya, menulis surat yang dilayangkan kepada si Ratu Balqis ini. Lalu meminta Hud-Hud untuk menyampaikan surat ini ke sana. Membawa surat ini ke sana. Idhab bihadzal kitabi wa alqihi fil qasri duna an yash'ura bika ahad. Bawa surat ini, lempar ke kerajaan sana, ke istana, sampaikan ke istana tanpa ada yang sadar akan kehadiran kamu. Kemudian tunggulah apa kira-kira yang akan dilakukan oleh sang ratu beserta kaumnya. Ketika Ratu Balqis melihat surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman, dia kumpulkan bala tentaranya, kemudian meminta kepada mereka pendapat, apa kira-kira yang harus saya lakukan. Apa kata kaumnya ini? Nahnu ahlu quwwatin wa syaja'ah. Kita ini orang yang hebat, orang pemberani, orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Wa anti malikatuna. Kamulah ratu kami. Fasanaf'alu ma ta'murina bihi. Kami akan lakukan apa yang kamu perintah. Akhirnya, Ratu Balqis menetapkan untuk mengirim Nabi Sulaiman sebuah hadiah yang sangat berharga. Untuk melihat apa sih yang bakal dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika hadiah tersebut sampai ke Nabi Sulaiman, dibalikkan oleh Nabi Sulaiman sambil mengatakan atau mengirim pesan, hal tadhunnuna annakum sawfa taghrunana bi amwalikum, apakah kalian mengira kami akan terpedaya, tertipu dengan harta yang kalian kirimkan kepada kami? Faqad a'tani Allahu khairan mimma a'takum, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikanku sesuatu yang lebih daripada apa yang telah diberikannya kepada kalian. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada orang-orang yang ada di sekitar kerajaannya itu untuk mendatangkan arasy atau singgasana Ratu Balqis ini, ya. Karena Nabi Sulaiman sudah tahu ini hadiah ketika dibalikkan kepada Ratu Balqis, mereka pasti akan marah dan mungkin akan datang. Akhirnya dia perintahkan bala tentaranya, dan di antara bala tentaranya Nabi Sulaiman itu siapa? Para jin, ya. Jadi di antara mukjizat Nabi Sulaiman, dia juga mampu berkuasa atas para jin untuk bekerja bersama beliau. Pindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini. Akhirnya dipindahkan dalam sekitar. Ketika Ratu Balqis dan kaumnya datang, maka Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balqis, ahakadha arsyuk. Redaksi ini kalau tidak salah juga disebutkan dalam surah An-Naml, ya. Ahakadha arsyuk. Apakah begini singgasana kamu? Apa kata Ratu Balqis? Ka'annahu hu. Iya, sepertinya singgasana saya itu, kata Ratu Balqis. Karena mirip, kata dia. Tapi bagaimana kok bisa sampai ke sini dalam waktu sekejap dengan jarak yang sangat jauh ini? Apa kata Nabi Sulaiman? Memang benar, itu singgasana kamu. Maka Ratu Balqis pun langsung beriman kepada Nabi Sulaiman, lalu berkata, dan perkataan ini direkam oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku berislam. Islam secara makna umum itu adalah mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Tidak lagi nyembah matahari. Saya menganut agama Islam bersama Sulaiman untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Hud-Hud Nabi Sulaiman ini adalah bahwa Hud-Hud diberikan pemahaman, ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melihat ini adalah kemungkaran yang patut dicegah. Ya. Dan beliau beliau Hud-Hud tadi itu apa namanya ingin meninjau ya, apa sih yang dilakukan? Ini orang kaum seperti apa sih? Akhirnya hal tersebut membuat dia harus ghaib alpa dari majlisnya Nabi Sulaiman tadi. Ya. Maka jangan sampai kita kalah daripada Hud-Hud. Kita harus senantiasa belajar, menuntut ilmu. Karena itu yang membedakan manusia daripada umumnya binatang. Pepatah mengatakan, laulal ilmu lakanan nasukal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, niscaya manusia ini sama seperti binatang. Ya. Juga dari pelajaran kisah Hud-Hud Sulaiman tadi, ya, adalah seseorang tidak sepatutnya meninggalkan majlisnya kecuali kalau ada alasan yang sangat kuat yang membuat dia harus meninggalkan majlisnya. Ya. Tidak ghaib dari pekerjaannya kecuali kalau seandainya ada uzur syar'i atau alasan yang kuat yang membuat dia tidak bisa hadir atau tidak bisa belajar atau tidak bisa mengajar. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza ajaza as-sa'ilu an taqriri ma awradahu aw tahriri al-ibarati fihi li haya'in aw kusur. Kalau seandainya si penanya itu tidak mampu untuk mengungkapkan pertanyaan dia dengan benar, ada sebahagian orang itu yang dia mau bertanya tapi sulit untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut dengan tepat, dengan redaksi yang bagus, tapi sudah ditangkap oleh sang guru. Karena biasanya si penanya tatkala dia bertanya grogi, ya, atau malu, atau mungkin karena keterbatasan ilmunya, keterbatasan kemampuan dia dalam merangkai kata-kata. Tapi kalau seandainya waqa'a 'alal ma'na, sang guru sudah menangkap pertanyaan dia itu, akbara an muradihi wa bayyana wajha iradihi, maka sang guru hendaknya dia yang mengulang pertanyaan dengan bahasa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sang penanya. Oh, maksudnya bertanya tentang apa hukum safar seorang wanita tanpa mahram. Ya. Setelah tadi mungkin 1 menit, 2 menit dia sebenarnya ingin menyampaikan itu tapi tidak tersampaikan. Tapi sang guru sudah menangkapkan, oh baik, pertanyaannya adalah ini betul? Ah. Langsung diulang lagi dengan redaksi yang baik. Waradda ala man radda alaih, kemudian dia menjawab orang yang membantah si penanya tadi. Thumma yujibu bima indahu aw yatlubu dhalika min ghairih. Kemudian sang guru menjawab pertanyaan sang penanya, atau kalau seandainya tidak mampu dia minta yang lain yang mungkin memiliki ilmunya yang ada di majelis itu juga untuk menjawab pertanyaan sang penanya. وَيَتَرَوَّى فِي مَا يُجِيبُ بِهِ, dan hendaknya sang guru senantiasa menimbang jawaban yang dia berikan. Menimbang ini maksudnya berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan dalam berfatwa, menyampaikan jawaban dari sebuah pertanyaan, apalagi berkaitan tentang hukum misalnya, maka ini bisa berbahaya. Tidak boleh tergesa-gesa, dia harus timbangkan dengan matang cara dia menyampaikan, atau mungkin jawaban yang dia sampaikan benar atau tidaknya itu harus dia perhatikan. Wa idza su'ila amma la ya'lam qala la a'lamuhu aw la adri. Kalau seandainya dia ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, hendaknya sang guru tidak segan-segan mengatakan la a'lamu. Saya tidak tahu. La adri. Saya tidak paham, tidak tahu. Tidak malu untuk mengucapkan la a'lam, la adri, la a'rif ini. Faminal ilmi an yaqula la a'lam. Karena di antara bagian dari ilmu atau yang menunjukkan keilmuan seseorang tatkala dia mengatakan la a'lam untuk sesuatu yang tidak dia ketahui. Di antara bentuk kejujuran ilmu seseorang menunjukkan bahwa dia benar-benar berilmu itu adalah tatkala ada sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan dia tidak tahu jawabannya, dia mengatakan la a'lam. Ya. Wa an ba'dihim, dan diriwayatkan dari sebahagian ulama, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu itu merupakan bagian dari keilmuan seseorang. Ya, bagian dari ilmu itu sendiri. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, idza akhta'a al-'alimu la adri usibat maqatiluh. Kalau seandainya seorang alim, kata Ibnu Abbas atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalau seandainya orang alim enggan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu, tatkala memang pertanyaan itu jawabannya tidak dia ketahui, usibat maqatiluh, maka nanti dia akan kena batunya sendiri. Ya, dia akan kena batunya sendiri. Minimal batu yang akan dikenakan kepadanya adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah mendahului Allah dan Rasulnya yang merupakan perbuatan yang terlarang. Ya. Dia tidak punya ilmunya ini, lalu dia katakan oh tidak boleh seperti ini, haram. Ya. Pernah seseorang ditanya tentang makan-makan di majlis. Dengan mudahnya dia mengatakan haram. Ya, haram. Nah, ini jawaban yang tidak ditimbang terlebih dahulu, tidak difikirkan. Ini masalah hukum. Jangan sampai mendahului Allah dan Rasulnya. Maka kalau seandainya tidak tahu, katakan la adri. Tidak malu untuk mengatakan itu. Kemudian waqila, dan dikatakan pula yanbaghi lil alimi ay yuwaritha ashabahu la adri likathrati ma yaquluha. Hendaknya seorang guru, seorang alim mendidik para sahabatnya, para muridnya untuk senantiasa mengatakan la adri, tidak tahu. Kalau memang tidak tahu jawaban dari permasalahan tersebut atau pertanyaan tersebut, likathrati ma yaquluha, karena banyak omongan. Ya. Artinya orang-orang yang berilmu itu nanti banyak omongnya. Kalau seandainya perkara yang dia sedang hadapi itu adalah perkara yang tidak dia pahami, dia tidak punya ilmu tentangnya, maka dia mengatakan la adri. Qala Muhammad ibn Abdul Hakam sa'altu Asy-Syafi'iyya 'anil mut'ati akana fiha talaqun aw mirathun aw nafaqatun tajibu aw shahada. Perhatikan adab ini kita dapati dari Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Hakam. Dia mengatakan, saya pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang apa? Tentang nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah? Nikah yang dianggap halal oleh kelompok Syiah, padahal dia haram. Padahal sejatinya dia adalah zina yang dinamai dengan nikah mut'ah. Akana fiha talaqun. Apakah pada nikah mut'ah itu berlaku juga talak? au miras atau akibat pernikahan tadi, maka ada waris mewarisi au nafaqatun atau nafkah yang wajib diberikan kepada sang istri au syahadah atau persaksian. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi ma nadri, demi Allah kami tidak tahu. Ya, Imam Syafi'i salah seorang alim, salah seorang imam yang diikuti untuk permasalahan yang beliau tidak ketahui, beliau mengatakan wallahi ma nadri, kami tidak tahu. Wa alam anna qaulal mas'uli la adri la yada'u min qadrihi kama yadhunnuhu ba'dul jahalah. Ingat ya, perkataan orang yang ditanya tatkala dia tidak tahu jawabannya, tidak tahu kata dia, perkataan tidak tahu dia ini, itu sejatinya tidak akan menjatuhkan kedudukan dia, tidak akan membuat dia rendah di pandangan manusia sebagaimana yang disangka oleh sebahagian orang-orang jahil. Kan itu biasanya yang membuat orang-orang yang berada di mimbar-mimbar, yang memberikan ceramah, nasihat, khutbah, yang ketika ditanya tentang suatu permasalahan yang membuat mereka malu untuk mengatakan tidak tahu itu apa? Karena nanti khawatir jamaahnya menganggap dia orang yang bodoh. Masa ustaz tidak tahu? Dan boleh jadi memang ada orang-orang yang seperti itu, menganggap bahwa seorang ustaz itu harus tahu segala hal. Ya, kalau tidak tahu berarti bukan ustaz itu. Tidak tahu itu bohong saja, itu LCMA-nya misalnya. Bohong saja dokternya itu mungkin. Ada sebagian orang yang menganggap seperti itu. Maka kadang hal ini membuat sebahagian orang alim terfitnah. Akhirnya, wah, saya tidak akan pernah mengatakan tidak tahu, karena ini akan membuat kedudukan saya rendah di mata orang-orang, di mata jamaah. Bal yarfa'uhu, ketahuilah bahwa sebenarnya hal tersebut, berani mengatakan tidak tahu, itu akan mengangkat kedudukan dia di mata para hadirin, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu dalilun ala 'idhami mahallih, kata Ibnu Jamaah, itu menunjukkan kalau dia itu orang yang agung, orang yang mulia. Wa quwwati dini, itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki agama yang kuat, ya, kuat agamanya. Wa taqwa rabbih, menunjukkan dia ini orang yang bertakwa kepada Allah. Wa taharati qalbih, menunjukkan hati dia itu suci. Wa kamali ma'rifatih, menunjukkan ma'rifat, ilmu dan wawasan dia itu sempurna. Wa husni tathabbutih, dan niat dia baik. Wa qad ruwina ma'na dhalika 'an jama'atin min as-salaf. Nah, hal-hal tadi kata Ibnu Jamaah telah kami dapati riwayatnya dari banyak dari kalangan salaf, yang mereka mengatakan la adri. Bahkan ada sesuatu yang sangat menakjubkan, bahwa perkataan tadi kita ada menyebutkan perkataan Ibnu Jamaah dari siapa tadi? Dari Ibnu Abbas, "Idza akhta'al 'alimu la adri usibat maqatiluh." Kalau seandainya seorang alim enggan mengatakan la adri, tidak tahu, maka dia akan kena batunya. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, meskipun tidak ada riwayat yang sahih bahwa perkataan ini disebutkan oleh salah seorang sahabat, tapi dari kalangan tabi'in banyak. Nah, di antara riwayat yang menyebutkan perkataan ini adalah riwayat yang sanadnya itu masya Allah. Ujung sanadnya nanti yang meriwayatkan perkataan ini adalah Ibnu Ajlan namanya. Yang meriwayatkan dari Ibnu Ajlan Imam Malik. Yang meriwayatkan dari Imam Malik Imam Syafi'i. Yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad meriwayatkan dari gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Ajlan. Perkataan idza aghfalal alim la adri usibat maqatiluh. Dalam sanadnya ada tiga imam madhab yang diikuti. Ya. Kemudian wa innama ya'nafu min qawli la adri man da'ufat diyanatuh, yang enggan mengatakan la adri itu orang-orang yang agamanya lemah. Wa qallat ma'rifatuhu, ilmunya sedikit, minim ilmunya. Li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin. Kenapa? Karena dia tidak mau mengatakan tidak tahu, takut jatuh di mata hadirin. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu din. Ini adalah kebodohan dan tipisnya kekuatan agama dia. Orang yang kurang agamanya. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nasi fayaqa'u fima farra minhu. Bahkan akibat tatkala dia senantiasa menjawab semua pertanyaan yang dia tidak tahu pun dia berusaha, sepertinya minimal dia mengatakan sepertinya, ya. Yang paling parah lagi dia memastikan bahwa perkara tersebut begini dan begitu, padahal dia tidak pernah baca tentang itu sebelumnya. Akhirnya yashtahiru khata'uhu bainan nas, kesalahan dia boleh jadi gara-gara itu malah tersebar di kalangan manusia, ya. Apalagi di zaman sekarang yang banyak live-live-nya. Oh, si fulan itu salah berfatwa. Si fulan di sini juga salah berfatwa. Akibat dari apa tadi? Akibat dari enggan mengatakan la adri, ya. Akhirnya dia jatuh pada perkara yang sebelumnya dia kabur dari hal tersebut. Tadi dia tidak mau mengatakan la adri karena kabur dari apa? Kabur dari dianggap rendah oleh manusia. Akhirnya tatkala kesalahan dia tersebar luas, akhirnya dia mendapati apa yang tidak dia inginkan tadi. Malah membuat dia jatuh di mata para hadirin. Kenapa? Didapati sering salah. Ya, didapati sering salah. Wa yattasifa indahu bimahtara zaminhu, akhirnya dia disifati dengan sesuatu yang tadi dia tidak mau disifati dengan hal tersebut. Tadi dia tidak mau mengatakan la adri, takut disifati sebagai orang yang kurang ilmu. Akhirnya karena sering jawab, tidak mau mengatakan tidak tahu kalau dia memang tidak tahu, akhirnya kesalahannya tersebar, akhirnya dia disifati sebagai orang jahil. Ini kurang ilmu Ustaz ini. Udahlah, kita hentikan majlisnya. Padahal tadi dari awal dia ingin menghindari hal tersebut dengan tidak mau mengatakan la adri. Waqad addaballahu al-ulama biqissati Musa ma'al Khadir alaihi wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendidik para ulama dengan adanya kisah Nabi Musa alaihi salam dan Khidir. Hina lam yarudda Musa al-ilma ila Allah azza wa jalla. Tatkala Nabi Musa tidak menisbatkan ilmu kepada Allah, tatkala beliau ditanya, hal ahadun fil ardi a'lamu minka, wahai Musa, adakah di muka bumi ini seseorang yang lebih alim lagi daripada kamu? Nabi Musa jawab apa? La, tidak ada. Tidak ada yang lebih alim daripada saya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam dipertemukan oleh Allah dengan Khidir alaihi masalam. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa ada dari makhluknya di muka bumi ini yang Allah berikan kepadanya ilmu yang tidak diberikan kepada Musa alaihi masalam. Maka sehendaknya kita tidak boleh sombong dan angkuh. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu senantiasa ada yang lebih berilmu lagi. Kalaupun kita menganggap kita yang paling berilmu di dunia ini, ada Allah yang maha berilmu. Ya. Demikian majlis kita pada malam hari ini. Dengan begitu kita telah membahas tiga adab dari adab yang ke 7, 8 kemudian yang ke 9. Sisa berapa adab lagi dalam fasal ini? Ada 3 adab lagi, insyaAllah kita selesaikan dalam 2 majlis ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu merupakan kekurangan dari si pembicara dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatinya, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang tersampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik, kemudahan untuk dapat menghadiri majlis-majlis ilmu, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.